وآله وصحبه ومن اتبعه دا أما بعد. طيب بارك الله فيكم. ألفاظ الأداد تنقسم إلى كم؟ عند يقنا بريان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجري على الكياس. الثاني ما يجري على أسرها. الثالث ما له حركان. طيب عند يا أبو عثمان ما المراد بيجري على الكياس؟ Yang maksud dengan yajri ala kias itu apa? Yang apa itu? Maksud dan hadirnya sama dari sisi? Irobnya? Dari sisi jenisnya. Yudhakar ma'al mudhakar wa yu'annas ma'al mu'annas. Dimudakarkan, kalau ma'adudnya mudakar, maka adatnya mudakar. Ma'adud mu'annas, adat mu'annas. Bilangan apa saja itu ya, Afan Aba Azam? Bilangan 1, 2, dan bilangan adat tarfik. Adat tarfik, yang berwazan fa'il. Enggak cuma 1 sampai 10. Yang berwazan fa'il. Nah, bilangan yang berwazan fa'il. Adat tarfibi. Baik. Telah datang satu pelajar laki-laki. Indah ya kana? Ya Sofia. Ya. Pelajarnya mana? Wahidun sama Talibun. Wahidun dulu. Wahidun dulu. Ya Wahidun Talibun begitu. Pelajar yang satu apa? Satu pelajar. Ya, talibun. Sudah. Bilangannya mana? Adatnya mana? Ya, talibun. Ya. Satu dua itu menjadi naat. Ya. Ja'a talibun wahidun, ja'a taliban itsnani. Kalau satu pelajar perempuan? Siapa Sofia? Ja'a talibun. Nah, telah datang pelajar laki-laki yang ke-9. Ini itu kan 1, 2, 3, misalkan absen ya. Saya pelajar laki-laki yang ke-9. Yang ke-9. Ja'a talibun atasyu. Nah, kira tadi. Ja'a talibun tasir. Setelah datang pelajar wanita yang ke-10. Jantung. Perempuan. Ja'a talibatun tasir. Baik. Apa yang dimaksud dengan aksil qiyas? Indah Eba Lukman. Yes. Mudakar. Bila ma'adudnya mudakar, maka bilangannya mu'annas. Bila ma'adudnya mu'annas, bilangannya mudakar. Bilangan berapa saja itu? Ya, Rabi. 3 sampai 9. Telah datang 3 pelajar laki-laki. Antum. Selukman. Salah satu. Tulab. 3 sampai 9 itu mufrad majrur, jamak majrur. Ja'a salah satu tulabin. Telah datang 5 pelajar wanita. Ja'at jamak majrur. Ja'at khamsu talibatin. Telah datang 25 pelajar laki-laki. Indah ya, Pak. Bila. 25 pelajar laki-laki. Ya, khamsatun. Ya, khamsatun wa ishruna. 25 pelajar perempuan. Ya, khamsun. Khamsun wa ishruna talibat. Nah, yang ketiga yang punya dua keadaan, bilangan berapa itu, apa Usman? Sampai berapa? 10. 1 sampai 10? Satu, dua. Coba baca. Asalis. Malahu halatani wahuwa asara itu berapa? 10. Kok? Bayangan 10 saja. Ya. Yang punya dua keadaan adalah bilangan 10. Nah, keadaan yang pertama apa? Keadaan yang pertama adalah alal qiyas kalau disusun dengan bilangan lainnya. 1 sampai 9. Kemudian kalau sendirian itu aksul qiyas. Aksul qiyas. Paham? Abu Usman? Paham enggak? Kurang lebih. Jangan kurang lebih, ini pasti kurang lebih. Kurangnya banyak kan? Jangan dilebihkan. Pas, gitu loh. 10 itu punya dua keadaan. Kalau disusun dengan bilangan lainnya, 10 tambah 1 berapa? 11, 12, 13. Itu kalau bilangan 11 sampai 19 itu kan ada puluhan, ada satuan. Ya, puluhannya itu alal qiyas, yajri alal qiyas atau aksul qiyas? Puluhannya aksul qiyas. Oh, aksul qiyas. Alal qiyas. Seperti 11 pelajar laki-laki. Ahada asyara taliban. Tadi ini spidol gak? Ya, kenal. Bilangan 10 ini kalau rukibat disusun dengan tambah 1 sampai 9, ini 10-annya apa? Alas kias. Ya. Berarti bilangan berapa? Misalkan 11 sampai 19. 11 kan satuannya apa ini? Alal qiyas, berarti puluhannya juga alal qiyas. Ahada asyara taliban. Kalau perempuan apa berarti? Ihda asrata talibatan. Ya. Mu'anas. Mudakar. Kita perhatikan bilangan puluhan ini. Dia punya dua keadaan. Kalau disusun dengan bilangan lainnya, 11 sampai 19, dia harus ikut. Oliban, mudakar, asyara. Olibatan, mu'anas, asyara. Adapun ini kan sudah dibahas dalam pembahasan apa ini? Alal? Ya, jenis yang pertama. Ya. Sekarang 19 pelajar laki-laki. Indah ya, Pak Usman? Tis'ata. Kenapa tis'ata? Tis'ata apa? Asyara. Nah, puluhan 10 mudakar, taliban mudakar, maka puluhan. Nah, sekarang yang tis'ata ini bagian yang kedua, apa ini? Aksudia. 19 saudara perempuan. Is. Ada. Perempuan. Is. Ah. Is ah, what is ah? Is ah? Is ada. Bukan. Perempuan ini kan Aksudia 9 tuh. Is asrota. Asrota, wasarok. Tak. Berapa? Kalau libatan. Sudah, Pak? Sekarang kalau Ufridat sendirian, ini keadaan yang kedua. In Ufridat, apa? Hukumnya apa, Isak? Aksutiyah. 10 pelajar laki-laki. Asyaratu. Oh, libatan. Yaitui satu saya tiga sampai sembilan itu maksudnya gimana? Jamak masyrur asrotu tulabin temuan asro toribatin Pak ya Pak Usman. Kalau bilangan 10 ini disusul dengan bilangan lain 1-9, 11, 12, 13, maka puluhannya apa? Puluhannya alal qiyas. Alal qiyas. Kalau sendirian asrul qiyas. Ya. Bilangan 1, 2, hukumnya apa? Alal qiyas. 3-9 aksul kiat. Bilangan 10 lahu halatan, dua keadaan. Kalau disusun dengan lainnya aksul kiat. Kalau sendirian aksul kiat. Baik, kita lanjutkan. Bu Nabila belum dapat pertanyaan nih. Wah, ketinggalan dua ya. Man. Antum ya Pak Isak, buatkan pertanyaan buat Abu Nabila. Nah, sulit itu yang buat bikin soalnya susah. Betul. Antum buatkan soal. Telah datang 14 pelajar laki-laki. Nah. 14 pelajar laki-laki. Ja'a. Ja'a. Arba'ata. Asyara. Taliban. Ahsanta. Ja'a. Arba'ata. Arba'ata 4. 4 taliban. Berarti apa? Aksul qiyas. Asyara puluhan. Puluhan disusun dengan kalimat lain ya. Alal qiyas. Nah. Anu buatkan buat Abu Numer. Masyaallah. Telah datang 19 mudari. Guru, guru lagi-lagi. Ya. Garisan. Baik. Ikra ya, Bang. Baikhan. إلى التاسعة والتسعين bitahyitin awal. Nah. Dan kamu katakan apabila melewati lebih dari 20 pada mudzakkar, ja'ani ahadun wa isruna rajulan. Adapun bilangan ukut ini sama ya, untuk puluhan sama antara mudzakkar muannas. Kita lihat di sini rajulan mudzakkar, maka ahadun mudzakkar mudzakkar. Wasnani wa isruna gulaman, ini juga sama, mudzakkar mudzakkar. 1 2 itu apa? Alal qiyas. Indil juzul hadi wal isrun, saya memiliki juz yang ke-21. Ini adat tartibi ya, ngikut mudakar mudakar alal kias ila tasi watis'in sampai 99. Indi al juz'ut tasi watis'un, misalkan dengan memudakarkan yang pertama. Samir paham ini ya? Ini masih yang alal kias. Terus. Nah, sekarang kalau maksudnya muannas, saya memiliki 21 budak wanita amatan mu'annas, maka satuannya ihda mu'annas. Isnatani wa isruna jariatan, jariatan mu'annas, maka duanya mu'annas juga, isnatani. Kemudian yang ada tartibi, bila yang berbahasan fa'il, malak sunus hatal hadiyata wa isrin, aku memiliki nushok yang ke-21 sampai yang ke-99 dengan memuannaskan yang pertama. Kenapa? Karena maksudnya apa? Muannas. Sekarang al-qism tsani, qira. Qala syarih al-qism tsani. Wa yajri al-aqsil qiyasi ya iman. Wa yu'annasu al-mudzakkar wa yudzakkaru al-muannas wa huwa thalathatu wa tis'at wa tis'atu wa ma bainahuma sawa'un kana ukrodatan ani ayat asyarati asyarati asyarati au rokabatun kan rokabatan ma'aha au ma'awaiha al isrona kumadadahu. Baik, bagian yang kedua yang berlangsung atas lawan kias selamanya, yaitu dia dimuannaskan bersama ma'dud mudzakkar dan dimudzakkarkan bersama ma'dud mu'annas. Yang aksul qiyas ini bilangan 3 dan 9 dan yang diantara keduanya. Yang diantara keduanya berapa, Pak Usman? Salah sahwa 4 arba'ah wa khamsah wa sittah wa sab'ah wa samaniyah. Kalau saminah nanti ada tartibi. Nah, sama saja apakah berdiri sendiri mufradah, berdiri sendiri artinya disendirikan dari bilangan 10. Berarti bilangan berapa? 3, 4, 5 sampai 9. Ataukah dia disusun bersama 10? Berarti bilangan berapa? 13, 14 sampai 19. Atau dengan selain 10 seperti 20, berarti 23 sampai 29. Atau masalahin 33 sampai 39 sampai 93 sampai 99. Baik, ikra. Qala syarih taqulu fil mufradat fil mufradati ja'ani sarafatu rijalin dikta'i ila tis'ati rijalin wa ja'atni sarafu tis iti epiro enggak gitu niswatin ila tis'in niswatin tis'in mudok niswatin ila tis'in niswatin bitar uha biruf jar bitar tiha waqad istama'a al amroni fi qawlihi ta'ala sab'a layalin wa samaniyatan ayyamin samaniyata sab'a layalin wa samaniyata ayyamin usuman fahudifa atta'i fahudifa itu butuh naibu fa'il fahudifa atta'u ma'al mu'annasin. Oh, ada alif lamnya enggak boleh tanwin. Ma'al mu'annasi. Wa isbat wa isba. Wa. Apa? Satu enggak? Kalau wa asbataha ma'al mudzakkari. Wa asbataha ma'al mudzakkar. Apa? Usbit. Kalau ini mungkin lebih tadi hadafa saja ya. Fa hadafa ta'a ma'al mu'annasi wa asbataha ma'al mudzakkari. Kamu katakan pada mufradah. Mufradah maksudnya apa? Yang dimaksud dengan mufradah itu apa? Mufrodah ini maksudnya apa? Kamu katakan pada mufrodah. Mufrodah itu maksudnya dia sendirian, tidak disusun dengan angka atau bilangan lain. Berarti bilangan berapa? Satu sampai sembilan. Satu, satu dua wis nomor satu. Satu dua itu alal qiyas. Kita bahas yang nomor dua sekarang. Tiga sampai sembilan. Nah, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Itu maksudnya mufrodah. Bilangan satuan saja. 3 sampai 9. Kamu katakan. Ja'ani salah satu rijalin. Telah mendatangiku 3 orang laki-laki. Dengan tak. Kenapa salah satu pakai tak? Wazam. Kok enggak salah tuh? Kok salah satu? Karena berlawanan sama rijal. Karena maksudnya mudzakkar adatnya manat dengan tak sampai sembilan tis'ah pakai tak. Jadi salah suniswatin telah mendatangiku 3 wanita. Kenapa salah su enggak salah satu? Sama jawabannya, karena maksudnya mu'anas, maka adatnya mudzakkar. Ini bilangan 3 sampai 9 itu aksul qiyas. Ingat, maksudnya adalah jamak majrur ya. Bitar qiyas dengan meninggalkannya. Meninggalkan apa ini yang dimaksud ha? Demirha kembali ke? Bitar qiyas. Demirha kembali ke mana? Tak. Ini masih tanda, kasih tanda centang. Ha, ini maksudnya tak. Jadi kalau yang dihitung itu mudzakkar, maka bita dengan dikasih tak, mu'anas, salah satu. Kalau yang dihitung mu'anas, bitar kiha dengan meninggalkannya, meninggalkan tak, salah satu. Dan sungguh telah berkumpul dua perkara ini. Yang dimaksud dua perkara ini apa ya, Mbak Sofia? Dengan tak dan dengan meninggalkan tak, dalam firman Allah Ta'ala, Saba'a layalin wa samaniyata ayyamin khusuman. Saba'a, kenapa tanpa tak ini ya, Pak Sofia? Apa maksudnya? Lailah. Mu'anas. Yang dilihat mufradnya. Jangan lihat jamaknya. Kalau jamak, taksir semuanya mu'anas. Ya, yang dilihat mufradnya. Lailah. Sama niata, kenapa pakai tak ya, Pak Sofia? Karena mufradnya. Nah, apa? Ya, maka di sini membuang tak bersama mu'annas, lailah, dan menetapkan tak bersama mudzakkar. ayamin. Sama dia Balukman. Watakulu fil murakabati ma'al kusrat asrati asyarati ma'al asyarati ja'ani salatatu salatata asara rasulat bita'i si salatati ila mishata asara waja'ani salatatni waja'atni salata asrata imro'atan bita'iha ma'al min min salata ila kit'i tis'ata asrata tis'a tis'a asrata. Baik. Kamu katakan pada yang disun bersama 10. Ingat bilangan 11 sampai 19 hukumnya apa? Mabni atas fathi, kecuali satuan pada bilangan 12. Contohnya ja'ani salasata asyara rajulan. Yang dihitung maksudnya mudzakkar, maka asyara ini lahu halatan. Ketika dia murakab, dia alal qiyas. Asyara rajulan. Bilangan 3 itu apa? Aksul qiyas. Salah sata asyara rojulan. Dengan tak pada salah sata. Sampai tis'ata asyara rojulan. Sekarang kalau yang dihitung mu'annas. Ja'at ni salah sa'asrata mro'atan. Imro'atan mu'annas. Maka bilangan 3 ini apa? Aksul qiyas. Mro'atan mu'annas. Maka bilangannya mudzakkar. Salah sa. Adapun asrata, asrata ini tadi yang ketiga ya. Lau halatan. Ketika disusun dengan bilangan lain, dia alal qiyas. Fitar qiyah dengan meninggalkan tak pada salasa sampai tis'a asrata imra'atan. Samir, apa, Luqman? Aku lukum dirumurakabati ma'alukhidrila suama tis'a indi salasatu wa isruna kitabat ila tis'at ila tis'atin ila tis'atin wa tis'ina wa qara'tu salasan wa isrina nusfatan ila tis'in wa tis'in. Nah, kamu katakan pada yang disusun bersama bilangan 20 dan yang setelahnya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 bilangan ukut namanya. Indi salah satu wa isruna kitaban, saya memiliki 23 kitab. Kitaban mudzakkar. Maka tiganya ini alal qiyas atau aksul qiyas? Apa Luqman? Aksul qiyas. Makanya dia salah satu. Adapun isruna tetap. Dia tidak ada perbedaan antara mudzakkar mu'annas. Bilangan puluhan itu sama. Sampai tis'atin wa tis'ina kitaban. Sekarang kalau yang dihitung ma'adudnya mu'annas. Qara'tu salasan wa isrina nuskhatan. Nuskhatan mu'annas. Maka bilangan satuannya salasan. Sampai tis'in wa tis'ina. Untuk bilangan di atas 19. Ini 20 sampai seterusnya itu mu'rob. Ya, bilangan mu'rob. Sehingga ini. Beliau contohkan apa? Rofa salasatun wa isruna. Nasob qara'tu salasan wa isrina. Di sini ada isyarat bahwasanya bilangan ini mu'rob. Bilangan ini mu'rob, bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Al-Qismu Salis. Al-Qismu Salis itu Mayadri taratan al-qiyasi wa taratan ala ghairu qiyasi. Wahuwa lafzu al-asharati. Fatadri al-qiyasi ibanan wa khawatan. Nahu indi ahada asharulajlan. Wasna asharat. Qolaman wa talatata asyara jiz'an ila tis'ata asyara bitadkiri al-asyarati ma'al mudakkari wa taqulu inni ihda asyrata amatan wa tnata asyrata wa salata asyrata jariatan ila tis'a asyrata bitadkiri al-asyarati ma'al mudakkari wa tajri ala ghairi qiyasi in kanat muqaddatan nahu ja'ani asyaratu rijalin bita'i wa asru isyatin bihasriha. Bagian yang ketiga yang kadang-kadang berjalan alal qiyas. Mudzakkar ma'al mudzakkar, mu'annas ma'al mu'annas. Kadang-kadang kebalikan qiyas. Mudzakkar ma'al mu'annas, mu'annas ma'al mudzakkar. Yaitu bilangan 10. Maka bilangan 10 ini berjalan atas qiyas jika dia disusun dengan bilangan 1 sampai 9. Contohnya indi ahada asyara rajulan. Ahada ini apa? Alal qiyas. Asyara karena mudzakkar disusun dengan satuan maka dia alal qiyas. Asyara rajulan. Isna asyara qalaman 12. Duanya alal qiyas. Asyara karena disusun maka alal qiyas. Salasata asyara juz'an. Ingat salasata aksul qiyas ketika juz'an maka apa? Dia mu'anas kemudian puluhannya mudzakkar. Sampai tis'ata asyara dengan memudzakarkan bilangan puluhan bersama ma'dud mudzakkar ketika disusun dengan bilangan lain. Ini 1 sampai 9. Untuk mu'annas, indi ihda asrota amatan. Amatan mu'annas. Asrota mu'annas. Isnata asrota wa salasa asrota jariatan sampai is'a asrota dengan memu'annaskan bilangan puluhan bersama ma'dud mu'annas. Ini keadaan pertama untuk bilangan 10. Yang kedua, tajri ala ghairil qiyas. Bilangan 10 ini berjalan kebalikan qiyas jika mufradatan. Maksudnya mufradat di sini apa? Abu Usman? Tidak diiringi dengan bilangan lainnya. Bilangan 10 kok. 10 saja. Ja'ani asyaratu rijalin. Rijal mudzakkar. Maka bilangannya puluhannya mu'annas. Asyaratu. 10-nya mu'annas. Dengan ta' wa asru niswatin dengan membuang ta'. Kenapa asru tidak asyaratu? Karena yang dihitung mu'annas dan dia ala ghairil qiyas. Wallahu a'lam bissawab. Nastawi bihadha. Barakallahu fiikum. Nah, kalau yang dibahas di sini kan sampai dengan puluhan gitu. Iya. Artinya di mi'ata dan al-alfa itu semuanya hukumannya tidak lagi ada khususan, ada aturan khusus. Untuk bilangannya tidak ada perbedaannya. Karena mi'atu terus mau dimudakarkan gimana? Mi'u gitu. Ya, alfu juga. Yang hukumnya yang dibahas ini gitu. Iya, untuk mi'ah itu hukumnya, kalau mi'ah saja, 100 saja, kan ada kan 100 ya. Maka dia mu'rob, kemudian ma'dudnya mufrad majrur. Setelah datang 100 pelajar laki-laki. Mana bila? Mi'atu. Mufrad majrur. Mi'atu. Mufrad. Talibin. 100 pelajar perempuan. Ja'at. Mi'atu. Nah, telah datang 1000 pelajar laki-laki. Ja'at. Mi'at 1000 apa? Alfu. Talibin. Telah datang 1000 pelajar perempuan. Ja'at. Alfu. Talibati. Kalau disusun dengan kalimat lainnya, ya nanti yang setelahnya. 125. Telah datang 125 pelajar lagi-lagi. Ja'a. Setting. Sudah habis waktunya. Sebagian mengurutkannya bisa dari kecil dulu, bisa dari yang besar dulu. Ja'a mi'atu mi'atun wa khamsun wa isruna taliban. Ja'a mi'atun wa khamsun wa ja'a mi'atun wa khamsun wa isruna khamsatun karena taliban mudzakkar maka khamsunnya aksul qiyas. Ribuan Seribu berapa? 1125. Apa? Belajar. Ya. Alfun. Wa mi'atun. Wa khamsatun wa isruna taliban. Yang itu hadir memang ya, kalau kita mendengar kadang ada yang dahulukan yang besar gitu. Ada yang kecil. Kalau bilangan tartib itu naat jadinya di belakang. Ja'a talibun yang ke-15. Khamisun khamisa asyara. Tetap ambil khamisa. Iya, maksud. Allah alam suap nak tadi berapa? Oh iya. Oh.